Welcome to my Yeah. Absolutely epic. Makes the noise. Revolution. Let's go. jaganya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari sopirnya. Ladies yang and gentlemen, please welcome I, Gomez Selek, Me. Let's go. Tapi yang fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi malah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pakai cara pacaran? Lo ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuman yang gila yang mau nerima. Pikirkan di batu, gak cuman duduk lucu, gak cuman tipu-tipu. Padahal kan tahu, nanti jangan marah, gak cuman bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu. Karena ini lagi-lagi. We'll be right back. sekarang suka ada yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik, jadi banyak yang mulut karena kamu Thank you. lang to. Blah! Sabe?